Ada apa dengan rahasia puasa? Menurut Ghazali kita lihat. Tidak tebal, tidak banyak. Hanya kalau ditulis kecil-kecil, terus kertasnya luas, itu cuma 10 halaman. Cuma kalau diukur buku ya bisa 30-an halaman. Tentang Asrarus Siyam, rahasia puasa. Yang pertama di bagian awal itu Ghazali ngomong makomnya puasa, meskipun kata-kata makom tidak ada di situ. Jadi makom, kedudukan puasa bagi umat Islam, katanya Ghazali, puasa itu seperempatnya iman. Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu seperempat. Besar loh seperempat itu. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang bilang as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang as-shabru nisful iman. Sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini, kalian termasuk sabar apa enggak? Saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang tidak sabaran, siapa yang tidak ngamuan, maka dia kehilangan setengah dari imannya. Imannya tinggal setengah. Itu kalau tidak puasa juga, sudah tidak sabar, tidak puasa, imannya tinggal seperempat. Jadi as-shaumu nisful sabri, as-shabru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Orang beriman harusnya sabar. Dan di antara jalan untuk menemukan sabar itu puasa. Tidak cuma puasa lahir, tapi juga puasa batin. Sabar itu kan puasa batin. Kamu dicederai orang, dicaci maki orang, dizalimi orang, sabar, itu kan puasa. Kalau kamu balas bisa. Kalau sekedar misuh kamu bisa lebih canggih. Cuma kan enggak usah lah, itu kan puasa namanya. Kalau puasa lahir kan, kalau mau kamu bisa minum banyak tapi enggak minum. Kalau mau kamu bisa makan tapi enggak makan. Kalau puasa batin kan juga begitu. Kalau mau, kalau sekedar kamu dimaki orang, kalau sekedar maki-maki bisa 3 kali lipat lebih dahsyat daripada dia. Cuma enggak, itu kan sabar. Jadi seorang beriman, dia cirinya antara lain sabar. Dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang tidak siap puasa biasanya tidak bisa sabar. Orang tidak puasa itu apa? Yos, pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Apa yang diinginkan diraih begitu saja. Tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk. Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu. Kalau sabar untuk itu, ketika kalian melakukan sesuatu, kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah. Tiap hari ya tak coba sholat duha, itu sabar untuk istiqomah, terus sholat duha sabar, dijalani terus. Nah itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu. Ada juga sabar dari, atas yang menimpa, atas yang kita alami, kita sabar. Orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk. Biar aja pak IP saya 2, saya sabar aja. Bukan itu. Kalau IP-mu 2, sabarlah untuk belajar biar IP-mu 3 ke atas. gitu loh. Kalau kamu lagi bokek, ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang, kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata, sabar itu berarti apa yang terjadi biar yang dapat jalan. Oh, rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk, kita butuh satu hal, namanya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu ilmunya antara lain yang paling terkenal adalah filsafat. Maka ngajilah filsafat. Oke, ini bukan promosi, iklan. Terus, jadi makomnya puasa itu ya. Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Terus, jangan lupa ini makomnya. Jadi, kalau ada, harusnya besok waktu bulan puasa enggak ada orang ngamuk dan enggak ada orang males. Puasa kok malah males-malesan, ini harusnya dia kehilangan sabar untuk. Puasa kok ngamuk, berarti dia kehilangan sabar dari. Dua-duanya harus hidup. Kalau puasa kan kadang-kadang di kantor-kantor, di kampus, jam kerjanya malah dikurangi. Ya karena puasa, ya enggak apa-apa, asal produktivitasnya tidak menurun. Ya tetap bagus, dikurangi enggak apa-apa. Terus, jadi makomnya itu ya, dialektika antara sabar dan iman dan puasa. Jangan lupa, kuncinya di situ nanti.